kondisi tersebut wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadilina fiha. Sungguh pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena saling duduk sesama mereka karena saling kunjuk mengunjungi sesama mereka karena dan saling berbagi di antara mereka karenaku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pertemuan dan majelis kita ini lillah wa billah wa fillah, karena tiada nilai-nilai dunia yang telah mengumpulkan atau mempertemukan kita saat ini di majelis ilmu agama ini kecuali Al-Qur'an al-Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf, sehingga kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Seluruh mereka yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling tolong menolong di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraan dan persahabatan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa, al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masuk ke pembahasan kitab. Kata penulis hafizahullah taala, tufulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadithatu syaqqi sadrihi syarif. Masa kecil sallallahu alaihi wasallam dan kejadian pembelahan dada beliau untuk dicuci hati beliau oleh kedua malaikat asy-syarif, ya, nabi kita atau dada beliau yang mulia. Kata penulis hafizahullah taala, wa hakadha baqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bani sa'ad, dan demikianlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Arab dari kabilah Bani Sa'ad. Karena pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa beliau tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara sesuan beliau. Ibu dan sesuan beliau Halimah Sa'adiyah, suaminya dan anak-anaknya di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. Beliau disusui oleh ibunda Halimah, ibunda sesuan beliau tersebut selama 2 tahun. Setelah itu beliau pun dikembalikan kepada ibu kandung beliau. Nah, tatkala beliau telah berat, hatta idza kanat as-sanatu ar-rabi'ah min umrihi aw al-khamisatu wa ahadithun ajib. Di saat beliau berumur 4 tahun atau 5 tahun, terjadilah suatu kejadian yang sangat menakjubkan dan di luar akal manusia. Kejadian apa itu? Kata beliau, wadzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al khilman. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan beliau sedang bermain-main bersama anak-anak kecil saat itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan beliau dan saudara susuan beliau keluar bermain dengan buhum, ya buhum, yakni hewan ternak dari sapi ataukah kambing yang mereka ternak. Fa'akhadahu fasara'ahu fashaqa 'an qalbi. Jibril pun mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kerumunan anak-anak kecil yang sedang bermain dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dipingsankan, kemudian dibelah dada beliau, fastakhrajal qalba. Kemudian diambil hati beliau, jantung beliau, wastakhraja minhu alqatan. Kemudian dikeluarkan alaqah dari jantung atau hati beliau tersebut. Apa itu alaqah? Alaqah itu segumpal darah. Ya, setelah malaikat tersebut membelah dada beliau, kemudian mengeluarkan jantung beliau, atau dengan sebutan hati, karena saya melihat Sebagian orang menyatakan qalbun itu hati, tapi beberapa medis ada yang menyatakan qalbun itu lebih tepat diterjemahkan dengan jantung. Nah, ada teman-teman medis di Zoom? Ya, demikian teman-teman medis yang hadir di majelis Zoom sore hari ini. Hah? Tidak ada ya? Baik, barakallahu fikum. Segumpal darah dari jantung atau hati benda tersebut. Kemudian malaikat tersebut berkata dalam riwayat Anas, dua malaikat. Salah satunya berkata kepada malaikat yang lainnya, "Hadza hadu syaitan mink." Inilah bagian syaitan dari engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya dari situlah atau pada bagian itulah syaitan ya akan meniupkan bisikan-bisikan buruk ya kepada seorang insan. Tsumma ghassalahu, kemudian malaikat tersebut pun menyuci, membersihkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut fi tasdim, di dalam sebuah bejana min zahab, dari emas. Bima in zamzam, dengan air zamzam. Dalam beberapa riwayat disebutkan juga dengan air yang dingin. Tsumma la'amah, setelah itu hati beliau tersebut pun dikembalikan dan dimasukkan kembali ke dalam jantung. Kemudian malaikat tersebut memerintahkan kepada malaikat yang lainnya untuk menjahitnya. Maka malaikat tersebut pun menjahitnya. Sebagaimana ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata penulis, "Waja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummi." Tatkala anak-anak kecil yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, melihat kejadian itu, mereka pun pergi menemui ibunda susuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Halimah As-Sa'dah As-Sa'di As-Sa'diyah. Faqalu, mereka pun menyampaikan, "Inna Muhammadan qad qutil." Sungguh Muhammad telah dibunuh. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka melihat Nabi Muhammad ditangkap. Dalam hadis Anas, ditangkap oleh dua malaikat, kemudian dipingsankan, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam yang berada di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Mereka pun pergi lari menemui ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibunda susuan beliau Halimah Sa'diyah. Mereka pun menyatakan, "Inna Muhammadan qad qutil." Muhammad sudah dibunuh. "Li'annahum ra'aw al-malak ja'a ilaihi wa syaqa sadrahu wa akhraja qalbah." Karena mereka melihat ada malaikat yang datang mengambil Nabi Muhammad, membelah dada beliau, mengeluarkan jantung beliau dan membersihkan atau menyucikannya dengan air zam-zam dalam bejana yang terbuat dari emas. Mendengar cerita anak-anak tersebut, maka Halimah Sa'diyah, ibunda susuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pun keluar, langsung pergi bersama suaminya melihat tempat atau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendatangi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh tersebut. Karena berita dari anak-anak, Nabi sudah meninggal, sudah mati, dibunuh, sudah wafat. Fawajadahu qa'iman sallallahu alaihi wasallam. Begitu Halimah Sa'diyah dan suaminya sampai di tempat tersebut, mereka berdua melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri tegak. Bukan sedang jatuh tumbang meninggal dunia. Begitu mereka sampai, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak. Ya. Walakinahu muntaqi'ul laun, akan tetapi kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tetap muntaqi'ul laun, ini berubah warnanya. Kenapa berubah warna beliau dan beliau dalam keadaan ketakutan? Li'anna hadzal amru gharibun binisbah ilaihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini perkara yang aneh, perkara yang menakutkan dan mengerikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali terjadi pada diri beliau, dan beliau belum menjadi nabi. Beliau masih beliau masih kecil. Wa hadhihi ayatun min ayati Allahi tabaraka wa ta'ala, wallahu jalla wa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala dan kekuasaannya. Yang menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala maha mampu atas segala sesuatu. Karena kalau itu kita lakukan kepada orang yang masih hidup, otomatis mati. Ya kan? Ada anak kita ambil, ya, kita belah dadanya. Kita ambil jantungnya. Kemudian kita cuci dengan air zam-zam. Ya mati dia. Tidak demikian dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih tetap hidup padahal dada beliau sudah dibelah, jantung beliau dikeluarkan dari dada beliau, ya. Jantung beliau dikeluarkan dari dada beliau, kemudian dicuci dengan air zam-zam yang ada dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan kebesaran Allah Jalla wa'ala dan bahwa Allah Jalla wa'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu melakukan, menciptakan sesuatu yang di luar rasio akal manusia. Wa indaha khafat halimatun alim nabiya sallallahu alaihi wasallam faraddatuh ila ummih. Setelah kejadian tersebut, maka Halimah pun mulai khawatir terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengembalikannya kepada ibu kandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Karena kita ketahui sebelumnya bahwa setelah Halimah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, beliau pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya karena perjanjiannya hanya 2 tahun. Tapi setelah itu beliau kembali meminta kepada ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau rela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap bersama beliau karena banyaknya berkah dan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tapi kali ini justru beliau yang mengembalikannya. Kenapa? Karena beliau khawatir terjadi sesuatu atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fi. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari kejadian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hendaknya menjadi prinsip oleh setiap muslim dan muslimah ketika membaca suatu sirah, terkhusus sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita mengkaji dan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk mengambil faedah baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak atau raqaiq, tazkiyatun nufus. Baik, para ulama menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah atau kejadian yang menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Kejadian dibelahnya dada beliau, kemudian dikeluarkan jantung beliau, kemudian dicuci dengan air zam-zam yang ada di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa qad kuntu ara athar al-mikhyat fi sadri. Dulu aku melihat masih ada bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anas bin Malik pernah melihat ini? Karena beliau 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau di Madinah sebagai pembantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan dipuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama yang dapat kita petik dari kisah. Yang pertama, kata para ulama, bahwa Allah Jalla wa'ala ingin memperlihatkan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keumuman manusia. Karena para ulama menyebutkan bahwa hal ini dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala ingin memerintahkan para malaikatnya bukan karena hati Nabi kita itu kotor. Ya, karena Nabi kita sudah dijaga oleh Allah. Andai kata hati beliau tidak dibelah, tidak dikeluarkan, kemudian dicuci, Allah Jalla wa'ala mampu untuk membersihkan hatinya. Karena kebersihan hati adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Ya. Tetapi Allah Jalla wa'ala ingin memperlihatkan secara langsung agar terlihat oleh kedua mata manusia bahwa hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar telah dibersihkan. Bukan sekedar maknawi. Sehingga mereka mengetahui keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas mereka. Agar tiada alasan mereka menolak dan tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sesama manusia, kita, di antara kita ada yang ego, ya kan? Siapa dia itu? Aku lebih senior sama dia, saya lebih duluan berdakwah, saya lebih duluan ngaji, saya lebih duluan belajar, saya lebih dekat dengan ustaz, saya lebih dekat sama syekh. Tapi kalau sama Nabi, membandingkan apa? Sesama manusia aja nggak boleh. Andai kata punya bahan untuk bersikap sombong, ya kan? Untuk bersikap egois. Andai kata punya bahan tetap nggak boleh. Tapi kalau sama Nabi, andai kata pun boleh, kita nggak punya bahan. Manusia di masa itu nggak punya bahan. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi aja, mereka nggak punya bahan, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil Nabi sudah diperlihatkan keistimewaannya di atas umuman manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, dengan sesuatu yang terlihat dengan mata mereka. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah ini, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala ingin memperlihat ismah, kebersihan dan kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kotoran-kotoran dosa dari semenjak kecil. Beliau sudah dijaga oleh Allah, diperlihatkan lagi kepada manusia bahwa hati beliau telah dibersihkan dengan air zam-zam oleh para malaikat. Ini isyarat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Dan dibahas oleh para ulama, apakah mungkin para nabi itu jatuh ke dalam dosa? Maka para ulama menyatakan, amatul ulama menyatakan untuk dosa-dosa besar tidak mungkin. Tetapi untuk dosa-dosa kecil, ya mereka jatuh ke dalamnya, tetapi Allah bersihkan mereka dari dosa-dosa kecil tersebut. Apa dalilnya? Bahwa mereka bisa jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, tetapi Allah membersihkan mereka dari dosa-dosa kecil tersebut. Banyak di antara firman Allah di dalam surat Al-Fatih, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tujuannya adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan dosa-dosa engkau yang akan datang. Menunjukkan ada dosa, tapi dosa-dosa kecil, ya. Itu pun telah dijamin ampunan dan pembersihan oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas ya. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah yang menakjubkan ini adalah agar manusia ini sadar bahwa perkara agama itu harus dibangun di atas prinsip sami'na wa atha'na, mendengar taat pasrah menerima. Bukan dengan akal. Buktinya pada kejadian ini, Allah memperlihatkan kepada manusia sesuatu yang tidak mampu dipikirkan oleh akal mereka. Secara akal kita gak mampu berpikir, gak mampu menjangkau bagaimana mungkin seorang anak yang dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya dari dadanya, dikeluarkan. Kemudian dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit, kemudian setelah itu masih sesuatu yang di luar akal manusia. Kalau Allah ingin perlihatkan sesuatu yang nyata di depan kedua mata mereka, dan sesuatu itu di luar akal. Oleh karenanya, akal bukan landasan dalam agama. Akal bukan sebagai alasan yang boleh dijadikan sebagai landasan untuk menolak hukum atau berita yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tidak boleh seorang Muslim atau Muslimah menolak suatu hukum atau suatu berita yang datang dalam agama ini, dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya karena alasan menurut saya nggak masuk akal. Memang akal lu jadi alasan untuk menolak agama Allah. Emang akal saudara landasan agama ini. An masuk tidaknya ke dalam akal kita, mampu tidaknya akal kita menerimanya, menjangkaunya, apabila telah ada ayat dan hadis yang menetapkan suatu hukum atau memberitakan suatu berita, jawaban sikap dari kita adalah sami'na wa ata'na amanna bihi wa saddaqna. Ya Allah, kami imani dan kami benar. Apalagi hal-hal yang memang tidak terlihat oleh panca indera kita, hal-hal berkaitan dengan alam barzah, hari kiamat, ya, dan berita-berita yang telah terjadi sebelumnya, ya, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, yang Allah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakana ma asfala min al-khuffain awla bil mas'h." Andai kata agama ini dengan akal, dengan rasio manusia, tentu bagian bawah dari dua sepatu lebih tepat untuk diusap daripada bagian atas. Tetapi dalam agama kita, bagian sepatu yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal yang kotor bagian mana? Bagian bawah. Iya kan? Ini menerangkan apa? Menerangkan bahwa agama ini bukan dengan akal. Contoh lainnya, ketika seorang telah berwudu, kemudian keluar angin dari anusnya, apakah setelah itu dia mencuci, mohon maaf, anusnya karena telah keluar pembatal wudu darinya? Tidak, justru yang dicuci adalah anggota wudu yang angin tidak keluar dari. Nah, oleh karenanya hendaknya kita selalu menundukkan akal kita di hadapan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal halal wal haram, ya, perintah dan larangan, dalam hal akidah, ya, dalam bab ibadah, ya, ataukah berita. Jangan sekali-kali kita menolaknya dengan alasan gak masuk akal menurut saya. Ya. Saya pernah berdebat dengan seseorang, ya, dia gak menerima bahwa Nabi SAW itu ketika wafat dimandikan oleh para sahabat. Alasannya apa? Alasannya gak masuk akal. Karena Nabi itu udah suci. Jadi kalau Nabi udah suci, itu apalagi dimandikan. Dan dengan apabila Nabi dimandikan oleh para sahabatnya, nanti akan menyebabkan para sahabat menyentuh aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan terlihat aurat Nabi. Subhanallah. Padahal hadis-hadis, ya, yang menerangkan Nabi dimandikan oleh para sahabat cukup banyak dalam seluruh kitab hadis ada. Dan empat madhab pun sepakat, ya, dalam hal itu. Sebagian orang menolaknya, alasan yang gak masuk akal buat saya. Bahkan lebih parah lagi, karena syaitan sudah menanamkan keraguan di dalam hati untuk menolak agama Allah. Ya, ini hadis sudah ada. Ya, itu hadis menurut kamu, menurut saya belum tentu itu hadis. Kalau dengan orang yang sudah seperti ini, jemaah, lebih baik emang seperti yang Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Yang ada cuma sakit hati. Yang ada cuma dongkol. Kita bawakan ayat, dia bilang, ya, bukan begitu penafsirannya. Sementara dia jangankan tafsir Al-Qur'an. Ya, salat aja masih bolong-bolong. Ya. Ketika dibawakan hadis, dia bilang sebelum saya percaya hadis Nabi, ya, tapi kali ini enggak masuk akal. Maka hadis itu enggak bisa diterima. Atau dengan bahasa yang nampakkan dirinya ilmiah, tapi pada hakikatnya juga menolak dengan hawa nafsu. Ya, itu kan menurutnya inti hadis. Menurut saya belum tentu itu hadis. Emangnya dia ahli hadis? Ya. Sebagian orang emang enak aja menolak suatu hukum atau suatu berita yang datang dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan-alasan yang tidak kita mendengarnya, bukan sekedar dongkol sama dia, tapi kita jadi takut sama Allah. Ya, dari ucapan-ucapan yang keluar dari sebagian orang. Ya, ucapan-ucapan yang keluar dari sebagian orang ketika menolak hukum atau berita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita petik jemaah yang mulia. Untuk menjadi orang yang mulia itu memang harus melewati ujian-ujian cukup berat dan besar. Yang pernah kita berkata, enak ya jadi nabi ya. Masya Allah pasti masuk surga, pasti selamat di neraka. Memang kalau dari sisi itu betul. Tapi untuk menjadi nabi itu enggak mudah. Ya dikira para nabi mereka cuma sekedar isi kajian, pulang setelah itu. Enggak. Mereka sebelum menjadi nabi aja sudah diuji oleh Allah. Siap diuji seperti ini. Beliau ditangkap sedang bermain dengan anak-anak kecil oleh para malaikat. Kemudian dibelah dada beliau. Dikeluarkan jantung beliau. Kemudian diikuti. Ujian cukup besar. Dan beliau masih kecil. Sang. Sehingga ketika Halimah Sa'diyah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdiri terlihat mu'tani al-daw. Dia berubah warna. Dalam keadaan ketakutan. Nah, beliau masih kecil. Dan saat itu beliau belum menjadi Nabi. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya. Tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya dari Allah adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang datang, orang-orang yang setelah mereka. In kana fi dinihi salaba ishtadda bala'. Semakin kuat imannya, semakin berat dia. Fa'in khafa ya dinu ikhfa pada. Tapi kalau agamanya ringan, lemah, maka musibah-musibah yang diberikan kepadanya pun ringan, kecil-kecil. Ya, musibah-musibah yang kecil. Tetapi apabila seorang memiliki iman yang kuat, maka sebesar apapun musibah yang menimpanya akan terasa ringan, bahkan dia akan merasakan manis dan kelezatan iman di atas musibah-musibah tersebut. Tapi sebaliknya, manakala iman itu lemah, manakala seorang hamba jauh dari Allah Jalla wa'ala, maka musibah yang menimpanya akan terasa berat, bahkan seakan-akan dapat memecah belahkan jantungnya dan menghancurkan kepalanya, sekalipun musibah tersebut adalah musibah yang kecil. Musibah yang seorang mukmin justru menganggap itu sebuah kenikmatan ya dan teguran yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang hendaknya kita selalu memahami dan selalu sadar bahwa untuk meraih syurga Allah Jalla wa ala dengan menjadi orang yang mulia di sisinya akan melewati ujian-ujian yang banyak dari Allah Jalla wa ala, butuh perjuangan yang berat ya, butuh kesabaran ya. Di atas musibah-musibah yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Kemudian kata penulis Sahihullah Ta'ala, wafat ummihi sallallahu alaihi wasallam. Kisah wafatnya ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walamma balagha as-sadisata min umri kharajat ummuhu bihi litazura qabra walidihi fi tariqil madinati fazarat qabra abihi. وكان معها في سفرها هذا جده عبد المطلب وخادمتها أم أيمن فبعد أن زارت قبر والده وهم في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلى الله عليه وسلم في مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء. تذكر beliau berumur 6 tahun. Ibu beliau Aminah membawa beliau pergi menziarahi kuburan ayahanda beliau Abdullah. Di tariqil Madinah. Yang berada di jalan menuju Madinah. Karena telah kita ketahui bahwa ayahanda Nabi kita SAW wafat di perjalanannya. Atau dekat dengan Madinah. Atau di Madinah, fazara qabra abi. Ibunya pun pergi menziarahi kuburan suaminya, ayah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bersamanya saat itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek Nabi kita Abdul Muthalib dan pembantunya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi, sudah hijrah ke Madinah, Nabi selalu menziarahi Ummu Aiman bersama Abu Bakar dan Umar, memuliakan Ummu Aiman. Karena Ummu Aiman adalah seorang nenek yang sudah tua, dan dahulunya beliau adalah orang yang merawat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang pembantunya ibunda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar pun masih meneruskan kunjungan tersebut kepada Ummu Aiman bersama. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka Umar pun masih meneruskan. Sampai suatu ketika Abu Bakar dan Umar datang ziarah kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ketika melihat Abu Bakar dan Umar, beliau menangis. Beliau menangis karena mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya yang mengunjungi beliau adalah Abu Bakar, Umar yang ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang ya hanya sisa dua orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiganya telah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dan Umar menangis, karena dahulunya mereka tidaklah mendatangi Ummu Aiman kecuali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh indah persahabatan, tali persaudaraan dan hubungan di antara orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang yang saling cinta mencintai di antara mereka karena Allah Jalla wa'ala. Fabada an zara qabra walidihi, setelah selesai ziarah kuburan ayahanda beliau, mereka pun bergegas dan bergerak pulang ke Mekah. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, ibunda beliau sakit parah. Beliau pun wafat. Dia pun wafat di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah yang disebut Al-Abwa. Nama tempat tersebut disebut Abwa. Di sana ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Fa ba'da an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman ab, sara sallallahu alaihi wasallam fi sadisati min umrihi yatiman ab bi abi huwa wa ummi. Setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim lahir dalam keadaan ayahnya telah tiada, kini beliau menjadi yatim, tidak ada ayah dan tidak memiliki ibu, sementara umur beliau baru biasa dan berkhidmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebut ujian Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita dalam hal itu, Allah wafatkan ayahanda dan ibunda beliau, itu bukan sekedar karena mereka diwafatkan oleh, tetapi mereka diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang kebanyakan manusia jika diuji oleh Allah dengan Allah wafatkan ayah dan ibunda dan kondisi tersebut, maka itu amat membekas di hatinya dan amat menyedihkan diri. Apa itu? Yang pertama, beliau lahir dalam keadaan ayahnya telah tiada, tidak terlihat dengan kedua mata. Beliau belum pernah melihat ya ayah. Yang kedua, ibunya meninggal di saat beliau umur 6 tahun. Meninggalnya pun dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayah. Ditambah lagi di saat meninggal ibunya tersebut, beliau bukan sedang berada di sisi keluarga besar, tetapi dalam sebuah perjalanan pulang ziarah kubur ayahandanya ke Madinah yang tiada manusia atau keluarga karib kerabat di sisinya kecuali hanya seorang kakek dan Ummu Aiman, pembantu ibunda beliau, perawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang cukup ya menguji kesabaran dan cukup membekas di hati seorang anak. Nah, dia melihat langsung ibunya meninggal dunia karena kondisi sakit yang parah, dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Dia ada kerabat di sisi. Kecuali hanya seorang kakek dan pembantu ibunya yang merawat. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kafalahu jadduhu wa rabbah. Setelah itu beliau dirawat. Dirawat dan dijaga oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Walamma balagha ats-tsaminata min umrihi, ketika beliau sudah berumur 8 tahun. Mata jadduhu Abdul Muttalib. Kakeknya Abdul Muttalib. Subhanallah. Lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal dunia. Di umur 6 tahun ibunda tercinta yang meninggal dunia di depan kedua mata beliau dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayah karena sakit parah 2 tahun setelah wafat kakek beliau yang sangat mencintai dan sangat memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam kitab-kitab sirah yang lainnya, bahwa Abdul Muttalib selalu mewasiatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai cucunya kepada anak-anaknya. Dan terkhusus kepada anaknya Abu Thalib. Fa akhadahu 'ammu Abu Thalib wa rabbah. Setelah itu beliau diambil oleh paman beliau Abu Thalib. Wa rabbah, Abu Thalib lah yang merawat, yang membesarkan, yang memberikan makan dan minum kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hatta balagha sinna rijal sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Setelah nabi menjadi nabi pun Abu Thalib masih memperhatikan, membantu dan memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mempertaruhkan ketokohannya di hadapan masyarakat Quraisy untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diganggu fisiknya oleh kaum musyrikin seperti gangguan mereka setelah wafatnya Abu Thalib, sebagai penghargaan dari mereka terhadap Abu Thalib yang merupakan tokoh mereka. قام وقد قام أبو طالب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير فيها. أبو طالب telah merawat dan membina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik perawatan dan penjagaan. وكان ربما قدمه على ولد. Bahkan ia seringkali mengutamakan, memprioritaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas anak-anak kandungnya. Ikhwan yang kiram wa akhwati yang kiramat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Apa pelajaran yang dapat kita petik tatkala kita telah membaca, mendengar dan menyimak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan telah tiada ayah. Di umur 6 tahun Allah wafatkan ibundanya di depan kedua matanya karena sakit yang parah dalam perjalanan pulang ziarah, dan mereka bukan sedang berada di sisi keluarga besar. Ya, ada kerabat, teman atau yang lainnya di sisi beliau, kecuali hanya seorang kakek dan seorang pembantu yang merawat beliau Ummu Aib. Tahun setiap yang dapat dari rumah, di antara pelajaran yang dapat kisah tersebut adalah yang pertama, bahwa seorang anak yatim atau bahkan yatim dia akan tetap sukses masa depan dalam urusan dunia maupun akhirat, akan tetap berada di jalan yang benar. Dia akan menjadi tokoh dan pembesar manusia apabila dia dirawat oleh orang-orang yang benar. Tatkala dia mendapatkan perhatian dari orang-orang yang bijak di depan. Dalam hal ini, Abu Talib, Abdul Muttalib merawat Nabi SAW dengan perawatan yang baik-baik. Dan terbilang Nabi SAW memang telah dijaga oleh Allah sebelum beliau menjadi Nabi. Di umur beliau baru 4 tahun lebih, sudah dibersihkan hati beliau dari kotoran-kotoran. Ini menerangkan kepada kita bahwa sumber kesuksesan seorang anak adalah iman dan amal saleh. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dijaga dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan dari maksiat semenjak kecil. Oleh karenanya ikhwan yang kiram wa akhwati yang karimat rahmatullah wa iyyakum wa barakatuh. Apabila ada seorang anak yatim, terlebih lagi dia yatim piatu, hendaknya dia arahkan ke ilmu agama. Insyaallah taala ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf akan membimbing dan menuntun dia di jalan keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Tak sedikit dari ulama-ulama Islam, mereka menjadi ulama sementara mereka dari keluarga yang miskin dan mereka lahir dalam keadaan yatim atau bahkan yatim piatu sekali. Contohnya Imam Syafi'i. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Dibesarkan dan dirawat oleh seorang makhluk yang lemah, seorang wanita, ibunda beliau. Dan dari keluarga yang miskin. Karena kemiskinan Imam Syafi'i yang luar biasa, disebutkan beliau Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim dari keluarga yang miskin, dirawat oleh ibunya yang lemah, yang miskin. Karena kemiskinan beliau yang luar biasa disebutkan beliau nggak punya uang untuk beli kertas nulis ilmu, sehingga terkadang beliau menulis hadis-hadis yang telah beliau dapatkan di dinding rumah, terkadang beliau menulis di bebatuan, terkadang beliau menulis di lempengan-lempengan pelepah kurma. Sampai suatu saat rumah beliau sudah penuh dengan batu, kayu-kayu, dedaunan yang tertulis padanya hadis. Ibu beliau pun meminta Imam Syafi'i untuk mengeluarkan. Maka beliau mengambil semua itu, menghafalnya, kemudian setelah itu baru beliau bakar. Maka kemiskinan bukanlah alasan yang pantas untuk menghalangi kita menuntut ilmu agama. Seorang ibu yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala kemiskinan dan diwafatkan suaminya sementara anak-anaknya masih kecil, jangan pernah pesimis dari bantuan Allah. Andai kata dia bertakwa kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah dan melakukan ikhtiar yang Allah benarkan, yang Allah halalkan, Allah Jalla wa'ala akan selalu bersamanya, Allah maha dekat dengannya, dan Allah akan selalu memberikan solusi untuknya dan akan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat untuknya dan anak-anaknya. Allah lah yang telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrihi qad ja'ala Allah bi kulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya solusi. Allah akan senantiasa memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, fa inna Allah baligh amri fa huwa hasb, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa 'ala. Imam A'mash lahir dalam keadaan tidak memiliki dua mata, dalam keadaan buta. Ibnu Hasyim Al-Qur'an sebelum baliknya Imam Qatadah lahir dalam keadaan. Demikian juga saya memiliki beberapa guru di Yaman. Mereka cacat kakinya. Ada seorang guru di Yaman di Darul Hadith, jika saya tidak salah ingat namanya, Muhammad Salah. Dia mengajar sifat salat Nabi SAW. Dalam keadaan kedua kakinya cacat. Kedua kakinya lebih kecil daripada tangannya. Tapi tidak menghalangi beliau sedikit pun semangat untuk belajar dan mengajar. Berangkat dari rumah dengan kedua tongkatnya dan mengajar sangat disiplin, tidak diketahui mengajar. Karena kita tahu, para pengajar di Yaman itu tiada yang menggaji mereka. Kecuali yang datang dari donatur yang bebas, ya, untuk mahar. Terkadang ada, terkadang tidak. Baju mereka cuma mereka kurus-kurus. Jarang makan enak. Ya. Ditambah dengan badannya cacat. Tapi tidak menghalangi mereka belajar dan mengajar ilmu agama. Lihat Nabi kita SAW. Semenjak kecilnya, sudah diuji oleh Allah. Lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun, wafat ibunya. 2 tahun setelah itu, wafat kakeknya. Yang merawat beliau selama ini. Tetapi beliau menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Demikian juga para ulama Islam. Imam Syafi'i dan selainnya. Pelajaran yang berikut yang dapat kita petik dari kisah ini adalah kita dapat merasakan betapa dalamnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait anak yatim. Dalam hadis yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha bi usbu'aihi as-sababati wal musta." Aku dengan orang bersama orang yang memperhatikan anak yatim, yang menyayangi anak yatim, yang membantu anak yatim di dalam surga, aku dan dia seperti ini. Beliau memperlihatkan dua jarinya. Jari telunjuk dan jari jempolnya. Artinya amat dekat orang tersebut dengan Nabi di dalam syurga. Kenapa beliau bersabda demikian? Kata para ulama, sabda beliau tersebut bukan sekedar wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Karena memang Nabi kita tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Tetapi juga beliau telah merasakan bagaimana sedihnya dan pahitnya menjadi anak yatim. Terlebih lagi menjadi anak yatim piatu. Isan orang baik berjalan-jalan dengan orang tuanya, ayahnya. Dia tidak memiliki. Isan kawan-kawannya dijemput oleh ayahnya. Pulang sekolah. Diantar oleh ayahnya pergi sekolah. Sementara ia tidak memiliki suara. Bahkan seorang ibu pun tidak ada. Lisan orang lain, anak lain dipukul oleh kawannya, bisa mengadu kepada ayahnya, sementara anak yatim tiada tempat. Maka Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati." Aku dengan orang yang menyayangi, yang memperhatikan anak yatim, itu seperti jari jempol dan jari telunjuk di dalam syurga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati beliau. Beliau pun meminta nasihat kepada Nabi agar memiliki hati yang lembut. Apa pesan Nabi kita? Pesan Nabi kita, imsah ra'sal yatim. Usaplah, basuhlah, peganglah kepala anak yatim agar hatimu lembut. Subhanallah. Ucapan yang keluar dari mulut Nabi SAW, wahyu dari Allah yang pernah merasakan sebagai anak yatim piatu di masa kecil. Ucapan yang cukup dalam. Seorang sahabat datang mengeluhkan hati yang sudah keras kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda kepadanya, imsah ra'sal yatim. Pegang, usap, basuh kepala anak yatim agar lembut. Kenapa juga? Karena juga agak dengan itu seorang anak akan merasa bahagia, senang. Ya. Dia merasa ada yang memperhatikannya. Ya. Sekalipun ayahnya telah tiada, sekalipun ibunya telah tiada. terlebih lagi anak yatim piatu dari keluarga yang sunnah. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amat memperhatikan anak yatim, dan beliau terkadang menikahi para janda untuk memperhatikan, untuk dapat menolong dan menyayangi anak yatim, ya, dan mereka, ya, di sisi ya, anak yatim yang ada di sisi mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan disebutkan oleh para ulama mana bahwa Nabi kita memperlakukan anak-anak Ummu Salamah seperti anak kandungnya. Ya. Oleh karenanya, jika ada janda dan ada anak yatim bersamanya, nikahi dia. Agar Anda dapat menyayangi dan memperhatikan anak yatim tersebut dan janda tersebut, sehingga mendapatkan dua pahala. Pahala memperhatikan anak yatim, yang utamanya bersama Nabi di dalam syurga seperti jari jempol dan jari telunjuk, dan hadis Nabi as-sa'i 'alal miskin wal armalati kal mujahid wa kal qa'im aw as-sa'imati la yaqum. Orang yang memperhatikan janda atau orang miskin itu seperti orang yang melakukan salat malam, ya, dan seperti orang yang selalu berpuasa. Masya Allah, keutamaan merawat anak yatim dapat, ya, keutamaan merawat janda pun dapat. Dan sekali lagi, bahwa status sosial janda bukanlah status yang rendah dan hina di dalam Islam, karena standarisasi kemuliaan di dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Maka jangan pernah menjadikan status sosial janda sebagai bahan candaan dan sundal gurau di antara kita. Barakallahu fikum. Saya kira untuk bacaan sirah kita hari ini sampai di sini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Dan maaf, pada kajian sirah kita memang tidak membuka sesi tanya jawab. Setelah itu, kita akan berbicara tentang